dengan tidak munsarif, ghair munsarif, la yunawwan, tidak ditanwinkan. La yunawwan, walahu aqsamun katira, pembagiannya banyak. Walaupun contohnya dikit, pembagiannya banyak. Nah, contohnya di bawah ini nih. Ini aja ya. Satu, nama-nama wanita. Itu ghair munsarif. Aisyatu, Khadijatu, Maryamu, Asiatu. Ada nggak pakai tanwin? Nggak ada itu. Nggak boleh Aisyatun, Khadijatun, Maryamun, Asiatun, salah. Nama perempuan. Apa mutlak nama perempuan nggak boleh bertanwin? Nggak juga. Hindun. Ada yang pakai tanwin. Hindun. Hindun. Nah, apa kaidahnya itu? Hindun kalau dia terdiri dari tiga huruf dan tengah-tengahnya mati. Kalau nama perempuan itu terdiri dari tiga huruf, tengah-tengahnya mati, pasti bertanding. Contohnya Hindun. Yang tidak tanwin yang ghair munsharif tadi. Iya, ghair munsharif tidak boleh tanwin. Kemudian yang kedua, nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Bisa nama orang atau nama sesuatu, nama bulan, nama kampung, atau nama, pokoknya nama. Bisa nama orang, bisa nama sesuatu lah. Usmanu, jangan dibaca Usmanun ya, ujungnya alif dan nun. Zaidanu, bukan Zaidanun. Affanu, Usmanu bin Affan. Kirmanu, Ramadol, apa? Ramadonan, nggak ada Ramadonan. Syahrul Ramadonan lagi tidak ada. Syahrul Ramadonan, nggak ada. Tapi kalau yang untuk buka bersama itu Ramadoni untuk. Ah, itu nanti pengaruhnya ke sana itu. Kapan dibaca Ramadona, kapan dibaca Ramadoni? Kenapa kalau yang tuh berbuka itu dibaca, bukan sahur. Berbuka untuk niat, iya. Kenapa untuknya itu dibaca Ramadan itu nanti kenapa lagi? Karena kata saya. Iya. Ada yang tidak? Ramadan ini, Ramadan bu. Awet itu sama gadin ada ifat bishah Ramadan ini haji sanati nilai tanya. Kalau saya menggunakan itu. Boleh Ramadan tapi harus dibaca Ramadan. Hadhihi sanata. Kalau pakai Ramadhan. Tapi kalau hadhihi sanati harus Ramadhan. Harus saya jelaskan. Banyak orang salah. Termasuk TV itu salah. Salah semua. Terus jamak taksir tertentu. Tidak semuanya ya. Kemarin kita sudah belajar jamak taksir ya. Apa itu jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan. Tapi tertentu. Seperti di sini masajidu, jamak dari masjid. Masjidun, masjidani, masajidu. Hilangkan ini. Bukan masajidun. Masobihu, jamak dari misbahun, lampu. Tidak boleh baca masabihun. Kawaidu. Tidak boleh baca kawaidu. Ada pola-pola tertentu. Pokoknya intinya itu aja. Isim dilihat dari segi bertanwin tidak nyungkunya. Ada dua, ada yang bertanwin sama yang enggak. Nah, sambil jalan aja ya. Kenapa ini perlu disebutkan? Karena nanti Pak, untuk yang bermunsharif ini tanda jarnya beda dengan yang munsharif. Kalau yang munsharif nanti tanda jarnya kasroh, kalau yang ghair munsharif ini tanda jarnya fathah. Itu nanti masalah di sini pakai itu yang di depannya. Jar itu ujungnya. Ya, jar ujung. Misalnya dimasuk ini contohnya nih. Fi itu kalau masuk ke isim. Isim itu kemudian ujungnya pasti kasroh. Misalnya fi baitin. Apa artinya? Di dalam rumah. Fi baitin. Itu harus dibaca fi baitin. Di dalam rumah. Kalau fi baitin? Hah? Fi baitin. Fi baitin siapa? Salah itu. Harus satu baiti dengan kain. Kalau fil baiti itu ada kainnya. Ini maksudnya pakai tadwin ya. Kalau kalau pakai kalau mau pakai tadwin kan nggak boleh pakai lan ya. Fil baitin. Coba ganti dengan masajidu, kasih fi. Masukkan ke masajidu. Fi masa dan masajidu. Masajida. Itu maksud saya. Kalau munsharif tanda jarnya kasro. Kalau ghair munsharif tanda jarnya fathah. Nah, makanya harus tahu kan ini munsharif atau ghair munsharif. Ya kan? Sebelum ke sana. Kalau langsung saya hajar nanti bingung nanti. Kok ada yang kasro, kok ada yang fathah. Nah, makanya harus kenal dulu munsharif, ghair. Kalau kalau dia bertanwin berarti kasroh jernya. Ya. Kalau tidak bertanwin berarti fathah jernya. Ya, itu sebenarnya pelajaran nanti. Ya. Maksudnya itu contoh yang akan kita hadapi nanti. Makanya kita harus tahu munsharif ghair munsharif. Contoh nih dalam contoh ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Apa? Jahannam apa jahannam? Jahannam. Ila jahannam coba. Kenapa? Karena jahannam itu munsharif. Tidak ada jahannamun. Itu jahannam enggak boleh bertanwin itu. Makanya ketika dimasuki ila tanda jarnya fathah ila jahannam. Contoh lain. Ila baitikal. Ha inna awwala baitin mudi alinna silal lazi bibat kata. Bukan bibat kati. Bak katu, bak kata. Tidak boleh bertanding itu bak kata-kata bak katu. Karena nama. Nama. Nama tempat. Apa ini? Nah tapi kalau ini. Wasiqal ladina takau rabbamu ilal jannati. Nah, karena munsharif dia al jannati. Kasro. Jannatun kan boleh baca jannatun, boleh jannatan, boleh jannatin kan. Dan itu harus dihafal atau diketahui polanya? Ada yang kalau yang ini ada yang harus diketahui polanya. Ya. Misalnya itu nama tempat. Nama tempat. Kan itu kaidah itu. Nama tempat. Nama perempuan kan kaidah berhuruf akhirnya alif dan nun, nah itu kan pola. Ada nanti kita akan pelajari apa saja yang masuk berhuruf ada ya nantilah nantilah yang penting diketahui itu aja dulu. Ada yang bertanwin tujuh, ada yang tidak. Ada yang bertanwin ini yang disebut dengan ghair munsharif. Sudah masuk halaman 8. Halaman 8. Nah, kita masuk ke fi'il terakhir sebenarnya. Karena nanti setelah fi'il selesai, kita sudah memasuki rob nanti ya. Saya harap ketika kita belajar rob sudah tidak terlalu sulit lagi karena kita sudah tahu bentuk-bentuk kata isi. Jadi emang kalau di rumah ya ingat fi'il kalau di rumah kayaknya juga lupa fi'il ini ada tiga al-madi, al-mudhari, al-amr ya. Al-madi ini menunjukkan masa lampau, al-mudhari menunjukkan masa sekarang atau yang akan datang. Dua itu sekarang dan yang akan datang itu mudhari. Dua penunjukan yang mudhari. Kalau enggak sekarang sedang berlangsung dan akan datang. Future. Ya, yang ketiga amar. Amar ini perintah. Nah, dari tiga fi'il ini tidak semua akan kita bahas. Kita hanya ambil mudhari. Kenapa mudhari? Karena hanya fi'il mudhari yang ujung-ujungnya kebanyakan mengalami perubahan. Adapun mabdi dan amar ini ujung-ujungnya enggak mengalami perubahan, mabdi dia. Jadi tinggal dihafal aja. Kalau mudori, mudori ini bisa hanya di mudori itu hanya dua kata yang kan di mudori itu ada 14 ya ini ya, tasrifannya 14 ya. Ya, yang sampai ini. Dari 14 itu ada berarti 12 itu mengalami perubahan. Sedangkan yang dua tidak mengalami itu. Maka yang akan kita bahas sehubungan dengan irobnya hanya mudori. Untuk mati dan amat kita pending dulu. Ya, kita pending dulu. Nah, oleh karena itu boleh dilihat halaman 9 dulu. Ada ulama syarat bilang bahwa asal usul kata itu fi'il madhi. Ya. Memang terjadi ada dua mazhab ini. Bukan hanya dalam fikih ada mazhab ya. Dalam bahasa Arab juga ada dua. Mazhab Basrah. Mazhab Basrah bilang asal usul kata itu adalah isim masdar. Kalau mazhab Kufah bilang asal usul kata itu adalah fi'il madhi. Terserah mereka lah. Memang semuanya punya anu ya, punya alasan dan punya kelebihan masing-masing pendapat. Nah kita coba menggunakan pendapat orang Kufah. Coba fi'il madhi. Fi'il madhi ada yang aslinya 3 huruf, ada yang aslinya 4 huruf. Perhatikan itu, di atas ada fa'ala, ada fa'lala. Lihat lo, ada fa'ala, ada fa'lala. Di atasnya ada kata sulasi, ada rubai. Ya. Yang sulasi ini aslinya 3 huruf, yang rubai aslinya 4 huruf. Oke? Nah, kita ambil yang 3 huruf dulu. Fa'ala. Nah, fa'ala. Jadi kalau disebut fa'ala, 3 huruf itu asli semua, belum ada tambahan. Akar kata asli. Kata dasar kalau bahasa kita ya. Belum ada tambahan. Nanti kalau lebih dari 3 seperti ke bawah di fa'ala, nah itu sudah ada tambahan itu. Mana tambahannya? Alif. Fa'alu, mana tambahannya? Godan alif. Fa'alat. Ta. Fa'alata. Ada alif. Ada alif. Fa'alna. Nun. Fa'alta. Ta. Fa'altuma. Tuma. Fa'altum. Tum. Fa'alti. Ti. Fa'altuma. Tuma. Fa'altunna. Tunna. Fa'altu. Tu. Fa'alna. Nah. Unsur 3 itu gak boleh hilang, selalu ada. Fa'ailah. Nah, ini hanya pola ya. Ini hanya pola. Jadi semua nanti fi'il yang terdiri dari 3 huruf dasarnya mengacu ke sini. Fa'ala. Fa'ala. Nah, kita lihat di bawah, ada di bawah nih. Lihat di bawah ini. Fa'ala. Huruf-huruf yang sejajar dengan fa itu disebut namanya Pak Mahmud masih ingat ya? Fa'ul. Fa yang sejajar dengan fa. Fa'ul fi'li, namanya fa fi'in. Huruf yang sejajar dengan ain disebut ain fi'in. Huruf yang sejajar dengan lam disebut lam fi'in. Nah, kita contohkan nih. Contoh ya. Saja dia ada sin fiil. Apa ini? Sin fiil. Fiil ya. Fa fiil. Oh iya. Ain fiil. Lam fiil. Jadi mau fi'il apapun selama dia tiga huruf aslinya fa'fi'il. Kita harus bisa tahu posisi fa'fi'il. Enggak bakalan bergeser situ-situ aja. Nih. Za lasa. Fa'fi'il, ai'il, lamfi. Lamfi terus kurang banyak gimana? Hah? Kayak gini juga. Yang mana yang banyak? Oh itu. Fa'fi'il itu ada satunya di fa'nya ini. Ini penjelasan dari fa'fi'il. Yang sejajar dengan fa namanya fa'fi'il. Oh. Yang sejajar dengan fa namanya fa'fi'il. Yang sejajar dengan fa namanya istilah-istilah ya. Makanya gini, coba apa lagi. Nah, di sini di jalasa saya tanya mana fa'fi'ilnya? Ain fi'ilnya mana? Eh? Ain fi'ilnya apa? Apa tadi apa? Alam. Fa'fi'il. Mana fa'fi'ilnya? Ya. Mana lamfi'ilnya? Sudah, aja. Oke ya? Itu istilah-istilah yang orang sorok yang bikin kita ikut-ikut aja. Karena istilah-istilah ini penting nanti. Penting. Karena yang dibilang itu ada-ada aja. Kunci-kunci ya? Kunci. Pola. Pola rumus kata dia pola bahasa karena begini Pak, setiap fi'il madi yang terdiri dari tiga huruf aslinya tidak akan hilang itu ininya, selalu ada ini maaf ya, yang di atas ini apa bacaannya nih mana fi'il madi yang di bawahnya nih yang dicoret ini apa sulasi itu artinya tiga huruf aslinya fa'ala. Karena nanti ada juga yang empat aslinya rubai itu ya. Empat huruf kan itu fa, ain, lam kan. Lam fi ini ada dua tuh. Tapi itu dikit yang berpola begitu dikit. Yang banyak tiga. Nah, coba lihat di ujungnya mabdi semua kan? Ya. Iya. Mabni, jadi ini nggak usah kita. Mabni apa ya? Mabni itu tidak berubah-ubah. Jadi nanti kalau fa'ala, misalnya ini apa arti sajadah? Dia laki-laki sujud. Selamanya itu dibaca sajadah. Kalau kita yang dimaksud seorang laki-laki telah sujud, selamanya dibaca sajadah. Gak pernah sajadah ini dibaca sajadu atau dibaca sajadi. Salah itu kalau ada yang baca sajadu atau sajadi. Berdasar ya. Ya. Adapun berubah misalnya dia dari sajadah, itu bukan berubah, sudah berubah. Sajadah kan lain lagi artinya. Dua orang laki-laki sujud, beda lagi. Maksud saya kata yang sama, arti sama, tapi ininya tetap. Nah, beda dengan kata Muhammadun. Coba Muhammadun bisa dibaca berapa macam? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu juga orang. Kalau ini tidak bisa, sajadah selamanya sajadah. Itu yang saya maksud, yang maksud Mabni. Mabni. Nah, tidak usah terlalu ini lah di sini. Nah, coba kita lihat sebelahnya Pak. Halaman 10, Al-Fi'lul Mujarrad bil Mudhari. Mudhari. Fa'ilnya nih. Al-Fi'lul Mujarrad bil Mudhari. Artinya apa? Mujarrad ini asli. Fi'il asli itu Mudhari. Maksudnya Mujarrad ini belum mendapat tambahan. Ya. Lawannya nanti mazid. Mazid itu sudah dapat tambah. Mujarrad belum dapat tambahan. Nah, coba lihat yang sulasi. Yang sulasi aja, Pak, ya. Ya, yaf'alu. Kenapa ainnya tidak saya kasih harokat? Karena itu sebagai pola bisa nanti yaf'ulu, mungkin yaf'alu, mungkin yaf'ilu. Sebagai pola, ini sebagai pola. Makanya saya kosongkan. Nah, supaya mudah kita domahkan semua ya. Sepakat? Ainnya kita domahkan semua dulu. Yaf'ulu. Oke? Nah, kita baca sampai ke bawah. Ikuti. Yaf'ulu. Yaf'ulani. Yaf'ulani. Yaf'uluna. Yaf'uluna. Taf'ulu. Taf'ulu. Taf'ulani. Taf'ulani. Yaf'ulna. Yaf'ulna. Taf'ulu. Taf'ulu. Taf'ulani. Taf'ulani. Taf'uluna. Taf'uluna. Taf'ulina. Taf'ulina. Taf'ulani. Taf'ulani. Taf'ulna. Taf'ulna. Af'ulu. Af'ulu. Naf'ulu. Naf'ulu. Jadi sekali domba-domba semua. Ya, kalau mau diterapkan, ini kan pola nih. Mau diterapkan ke kata yas judu. Yang membedakan fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Ini fi'il madhi ya. Nah, setelah menjadi fi'il mudhari, apa yang bertambah? Ya. Ada ya. Sekarang Pak Giyadi saya selalu. Yasjudu. Mana fa'fi'ilnya? Yasjudu. Ya, mana fa'fi'ilnya mana? Ya. Sin. Bukan yang tambahan sudah. Oh, tambahan. Iya. Tetap kembali ke sini. Oh. Mana fa'ilnya? Sin. Ain fi'ilnya? Jin. Lam fi'ilnya tetap itu enggak boleh diambil ya, digeser-geser. Nah, selain dari itu berarti tambahannya yang itu yang tambahan menunjukkan bahwa ini fi'il mudhari. Namanya yang mudhari. Jadi mengenalinya kata itu kalau ada ya di awal gampangnya itu moderek. Ah moderek. Ya salah satu. Ya, ada empat sebenarnya ya, bukan hanya ya nanti. Ada empat nanti ya. Ada di situ saya jelaskan. Di bawah tuh ada keterangannya. Yasjudu. Nah dari yasjudu kita ke bawah. Coba. Ayo. Yasjudu. Yes. Mana yang mana? Yasjudani. Yasjudani. Yasjuduna. Yasjuduna. Yasjudu. Tafjud. Tasjudu. Tasjudu. Terus? Tasjudana. Tafjudani. Ini. Jangan kesini ini. Tafjuda. Coba ulangi lagi. Ulangi. Itu dia. Nah. Saya nyebut yafulu. Bapak-bapak. Yasjudu ya. Coba yafulu. Yasjudu. Yafulani. Yasjudani. Yafuluna. Yasjuduna. Yasjuduna. Yasjuduna. Tafulu. Tasjudu. Tasjudu. Tafulani. Tasjudani. Yasjudani. Yafulna. Tasjudna. Yasjudna. Yasjudna. Yasjudna. Yasjudna. Mati dalnya ya. Ingat dalnya. Lampingnya. Yasjudna. Lam fi'ilnya mati, yasjudna. Nah, tasjudu. Tastafalu. Tafulu. Tafjudu. Tafjudu. Tasjudu. Tafulani. Tasjudani. Tafuluna. Tasjuduna. Tasjuduna. Tafulina. Tasjudina. Tasjudina. Tafulani. Tasjudani. Tasjudani. Tasjudna. Tasjudna. Tasjudna. Tasjudna. Tasjudna. Af'ulu. Yes. Af'ulu. Yes. Asjudna. Asjudu. Asjudu. Asjudu. Naf'ulu. Nasjudu. Nasjudu. Nasjudu. Bisa enggak ini kita tandain doma-doma ini? Boleh. Tapi nanti ini boleh dirubah-rubah ya nanti. Silakan aja kalau mau dikasih. Kalau soalnya nanti ada juga yang ain fi'ilnya itu fathah. Kalau ini kan tasjudu dhamma nih. Nah, yang fathah misalnya apa? Fathah, apa di fathah membuka ya? Ini kan dari kata pahala, diganti dengan apa? Itu sejajar. Oh. Iya, itu kan pola, makanya itu pola. Diganti dengan sajadah, bingung kok bisa bisa kalau sajadah itu sudah anu. Oh, contohnya iya, itu pola ya. Dengan kata lain. Pola, ya, kata iya. Lain. Pola sama oh, dengan kata dasar lain. Kata lain juga. Makanya itu kunci. Karena nanti semuanya pakai pola iya. Gitu. Pola memang sorot begitu. Kita juga awal, saya dulu awal begitu aja. Oh. Pola. Ya malu kok jadi judul kan. Nah, jadi sekarang coba. Nah, sekarang ini kan doma NP-nya ya, ya yang puluh ya. Sekarang yang fathah ini, yang tahu. Fathah. Yang tahu. Ini kan kalau ini doma kan, NP-nya doma. Kalau ini NP-nya fathah. Berarti di situ yang alu ya. Saya baca yang alu, bapak yang tahu ya. Oke. Okay. Siap ya? Coba. Yaf'alu. Yaf'alu. Yaf'alani. Yaf'alani. Yaf'tahani. Yaf'tahani. Jangan pakai lam, gak ada lam di sini. Yaf'tahani. Ini gak usah lihat ini. Langsung ke situ ya. Nah, Yaf'aluna. Yaf'tahani. Yaf'tahuna. Yaf'tahuna. Taftahu. Yaftaha. Taftahu. Taf'alu. Taftahu. Saya ikuti ulangi. Taf'alu. Yaftahu. Taf'alu. Taftahu. Taf'alani. Taftahani. Taftahani. Taftahani. Yaftahna. Yap. Yaf'alna. Yaf'alna. Yaf'alna. Yaf'alna. Yaf'alna. Karena kita terjebak di sini, Pak ya. Hati-hati di sini. Hiya huma huna. Ini kita kadang-kadang jebak. Ta terus ya. Ya, guna. Guna itu. Ta terus ya. Kenapa bukan ta gitu ya? Nah, kita suka terjebak di situ. Ceweknya. Lanjut ya, lanjut. Yang anta, yang anta. Taf'alu. Yaftahu. Taf'alu. Yaftahu. Taf'alu. Taf'alu. Taf'alani. Taf'alani. Taf'alani. Taf'aluna. Taf'aluna. Taf'aluna. Taf'alina. Taf'ahi. Hahina. Mana sih? Taftahina. Taftahina. Taftahina. Anti ya? Iya, anti. Taf'alani. Taftahani. Taftahani. Taftahani. Taf'alna. Taftahna. Taftahna. Taftahna. Af'alu. Aftahu. Aftahu. Aftahu. Aftahu. Naf'alu. Naf'alu. Itu aja sebenarnya kalau mau dirubah di Indonesia kalau jangan hanya ngandang di sini karena di sini nanti lupa di Indonesia kalau dulu tuh ini ya Yakoba gitu bukan? Ini oh, iya nanti begitu Yaktubu nah dulu itu kalau ini kan saya nah yang terakhir ini nih, jalasa yang lisu. Lisu. Kasroh. Kasroh. Ain fi'ilnya kasroh. Ya? Polanya ya? Yaf'ilu. Yaf'ilu. Oke, siap? Yang mana? Saya yaf'ilu itu yajlisu. Yajlisu. Yajlisu. Yajlisu. Siap? Siap ya? Kamu sih ya. Nah ini belum waktunya banyak banget. Ini bukan menghafal hanya pihak ini. Ba. Yaf'ilu. Yajlisu. Yajlisu. Yaf'ilani. Yajlisani. Yaf'iluna. Yajlisuna. Taf'ilu. Tajlisu. Tajlisu. Tajlisani. Taf'ilani. Raja lisan. Yaf'ilna. Yajlisna. Tajlisu. Tajlis. Bukan. Tafilu. Tajlisu. Tajlisu. Tafilu ya. Tafilu. Yajlisu. Tafilu. Tajlisu. Tafilani. Tajlisani. Tafiluna. Tajlisuna. Tafilina. Tajlisina. Tafilani. Tajlisani. Tafilna. Tajlisna. Tafilu. Ajlis. Ajlisu. Nafilu. Najlisu. Najlisu. Hanya itu aja. Jadi untuk yang tiga huruf ini, pola fi'il mudhari'nya hanya tiga. Pola fi'il mudhari'nya untuk yang tiga ya, untuk yang tiga, tiga huruf aslinya ya, fi'il mudhari'nya tiga, sulasi. Untuk yang sulasi mujarrad namanya ini, sulasi asli, fi'il mudhari'nya bentuknya hanya tiga. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu, tidak ada di luar. Ya. Ya falu, ya ilu, ya ulu. Ya, hanya itu. Nah, tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi ini kita, sasaran kita bukan itu, tapi ingin melihat ini. Ya dulu di bawah huruf harful mudhara'ah. Ada berapa tuh huruf mudhara'ah? Ada empat. Hamzah, nun, ya, ta. Maksudnya harful mudhara'ah itu, nih, harful mudhara'ah. Dari madi menjadi mudhari. Tambahannya apa nih? Ya. Ya. Ya. Tidak hanya ya. Coba telusuri itu dari atas. Apa ya aja? Ada na. Ada ya, ada ya. Ta. Ada ta. Ada a, ada na. Empat huruf. Ya, empat huruf. A cuma satu. F halu ya. Na juga cuma satu. Nah, halu. Yang banyak tuh ya dengan ta. Ya. Nah, banyak. Itu namanya huruf mudhara'ah namanya. Kalau dulu pesantren huruf ana itu disingkat menjadi ana itu. Ana itu. Ana itu huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu. Nah, sekarang ini, ini. Tanda kudori. Ini saya belum fotokopi ini. Huruf yang merubah mudarat di sini aja kopi je aku di sini siapa ada nggak si bro bro kopi ah oh, si bro aku di nggak jangan usah nggak usah. Nah ini coba lihat lihat pak ya kita dari atas yaf ambil doma aja ya yaf ulu ujungnya barisnya apa itu ujungnya ya yaf ulu yaf doma doma doma, doma ya. Ujungnya apa itu? Ada kata mu'rob gak di ujung? Di ujung? Ada kata mu'rob gak? Nah, mu'rob itu artinya mengalami perubahan. Berarti, berarti yaf'ulu itu nanti bisa dibaca yaf'ula, bisa dibaca yaf'ul. Bukan bisa, kadang ya. Kadang dibaca yaf'ul. Kadang dibaca yang mula, kadang dibaca yang ul. Eh? Sebenarnya kalau di fotokopi yang ini. Nah, gini aja, gini aja. Yang ada keterangannya mu'rob, berarti itu mengalami perubahan di ujungnya. Ya? Jadi yaf'ulu tidak selamanya dibaca lu ujungnya. Gambaran perubahannya itu yaf'ul, yaf'ula, yaf'ula, yaf'ul, yaf'ulu, yaf'ula, yaf'ul. Iya, kata terang mu'rob mengalami perubahan. Mu'rob itu mengalami perubahan. Ya. Eh, nah kalau kemarin itu mu'rob mu'rob mana yang perubahan ujung kata ada mufrad, ada musanna. Nah, itu isim. Itu isim. Ini fi'il, itu berarti fi'il mudhari. Ya, itu isim. Ya, makanya kita sekarang yang berubah ujungnya itu hanya dua, isim dan fi'il mudhari. Nah, isim kan sudah kemarin dijabarkan ya, dipetakan kemarin isim. Nah, sekarang kita fi'il mudhari yang mengalami perubahan di ujungnya. Nah, coba lihat dulu, lihat dulu nih. Ya, mulu kemungkinan perubahannya menjadi didengarkan aja dulu ya, dengarkan aja nanti saya sebutkan. Ya, mulu ini kemungkinan perubahannya adalah yafula dan yaful. Oke? Okay? Yafula yaful mati. Kalau yafulani ayo telusuri. Yafulani ini satu aja perubahannya, yafulani menjadi yafula. Apa perubahannya? Hilangnya nun, hasbun nun. Berarti ada istri, kenapa hilang nun? Nanti saya jelaskan. Pokoknya hanya dua itu, kalau enggak yafulani, yafula, hilang nun. Yafuluna, yafuluna juga nanti perubahannya hilang nun, yafulu. Tafulu, yafula. Nah, tafula dan taful. Dengarkan aja dulu kalau gini. Taf'ulani hilang nun. Taf'ula. Yaf'alna mabni. Mabni tidak mengalami perubahan. Nah, yaf'alna itu selamanya dibaca yaf'alna, tidak akan pernah mengalami perubahan. Nah, kalian lihat sambil dilihat ujungnya itu ya. Taf'ulu taf'ula taf'ul ya itu ya. Taf'alani ala taf'ala. Taf'uluna taf'ulu. Taf'alina taf'ili. Taf'ali taf'uli taf'uli. Taf'ulani mutni. Hah? Taf'ulani taf'ula taf'ula. Taf'ulna mabni mabni taf'ul. Hanya dua yang mabni untuk hunna dan antunna. Selain dari itu mu'rob. Kalau kita bicara fi'il mudhari ya. Jadi dalam fi'il mudhari ini nah af'ulu af'ulu af'ula af'ul. Naf'ulu naf'ula naf'ul. Nah, coba saya tanya. Dari sekian banyak perubahan itu bisa dikembalikan kepada dua, hanya dua model perubahan di sini. Pertama perubahan harokat, yang kedua perubahan huruf. Coba tunjukkan kata-kata yang berubah harokatnya, yang mana saja? Yafulu. Yafulu. Ya, yang berubah. Huruf. Ya, yang berubah harokat. Harokatnya yang mengalami perubahan, bukan? Yafulu. Yafulu. Yafulu. Terus? Yafulu. Oh, yafulu lagi. Tafulu. Tafulu. Huya itu hiya. Ditandai aja, ditandai. Huwa, huwa dengan hiya ya. Huwa, hiya, apa lagi? Tafulu, apulu. Kok langsung loncat? Tafulu. Tafulunya ada berapa itu? Ada dua ya? Tafulu. Tafulu ada dua. Hiya dengan anta. Oke? Okay? Iya dan anta. Ya, sama tafulu, itu iya dengan anta selalu sama. Tafulu tafulu. Tafulu tafulu. Terus? Afulu. Afulu ana. Afulu nafulu. Dikali aja nafulu. Nah, itu yang mengalami perubahan perubahan apa? Harokat. Harokat. Harokatnya berubah. Yang lainnya perubahan huruf. Coba yaf'alani menjadi yaf'ala, hilang huruf nun, nunnya hasbun nun namanya. Lihat di halaman 13, halaman 13 loncat sebentar. Interupsi ya. Halaman 13. Wah. Enggak ada. Halaman 13, loncat dulu halaman 13. Ya? Enggak ada, Kak. Hah? Oh belum ya, belum belum fotokopi ya. Kita mau bingung. Enggak pelan-pelan request gitu. Oh baik, enggak apa-apa. Jadi gini. Sekarang saya tanya. Yaf'ulu huruf terakhir yang mana kalau merujuk kepada huruf aslinya? Huruf terakhirnya yang mana? Yaf'ulu. Lam. Lam fi'ilnya ya. Dengan kata lain, lam fi'ilnya mana? Lam ya. Berarti itu huruf terakhir asli ya. Nah, mana lagi di dalam tasrifan ini yang setelah huruf terakhirnya itu tidak ada tambahan? Taf'ulu. Taf'ulu untuk hiya ya. Terus taf'ulu untuk anta. Terus naf'ulu. Af'ulu anak. Terus naf'ulu. Nah ini kalau kamu masih ingat enggak? Ini fi'il mudhari yang dinamakan ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu. Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, itu dalam jurnya nanti kita akan ketemu. Lam yattasil. Lam yattasil bi akhirihi syai'un. Jadi ujungnya itu benar-benar lam fi'il. Fi'il murni ya. Ya, murni. Lam fi'il. Makanya istilah lam fi'il ini harus di ini. Karena kalau dikatakan nanti ujungnya enggak bersambung dengan sesuatu, apa yang dimaksud dengan ujung? Lam fi'il. Karena kalau kita lihat misalnya selanjutnya, yaf'alani. Nah, yaf'alani ujungnya mana? Ujungnya? Yaf'alani. Nun. Bukan nun, bukan. Lam fi'ilnya mana? Lam ya. Setelah lam fi'il masih ada huruf enggak? Ada. Nah, berarti ini beda. Tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi lam yat tafsir di akhir syai'. Ujungnya enggak bersambung lagi dengan sesuatu. Kalau ini bersambung enggak? Bersambung. Bersambung. Apa sambungannya? Alif dan nun. Yaf'aluna? Wau dan nun. Wau dan nun. Taf'alani? Alif dan nun. Alif dan nun. Yaf'alnya enggak usah karena itu mabni. Taf'alu bersambung enggak? Alif nun. Taf'alu bersambung enggak? Taf'ulu? Enggak. Asli ya? Asli. Taf'ulani? Sambung. Apa? Langsung sebutkan aja. Taf'aluna? Wawu nun. Taf'ulina? Ya nun. Ya nun. Taf'ulani? Alif nun. Taf'ulna? Mabni. Mabni, itu jangan ya. Taf'ulu? Enggak bersambung. Taf'ulu? Enggak bersambung. Taf'ulu? Nah coba hitung yang enggak bersambung yang mana? Apa saja? Kata gantinya apa? Hua, hiya, anta, ananah, ananah. Hafalin itu ya, tandain itu. Hua, hiya, kalau fi'il mudhari untuk hua, untuk hiya, untuk anta, untuk ana dan nahnu, itulah yang masuk kategori lam yattasil. Kenapa harus hua, hiya, anta, ana, nahnu harus aplikasi pola. Sananya, pola. Pola. Itu maunya orang Arab, jangan tanya saya. Itu maunya orang Arab, jangan tanya saya. Ini ada huwa, dari mana? Nah, huwa itu dia. Ini nanti dirangkai. Misalnya gini, Pak. Ini PE. Huwa yasjudu. Filmadi itu. Filmudore. Huwa yasjudu. Huwa umaum ini. Nah, kalau hiya kan lain lagi. Hiya tasjudu lain lagi. Nah, beda-beda. Makanya itu pasangan-pasangannya ya. Oke, kalau bahasa Inggris itu kalau fi'il madhi itu apa? Kalau mungkin agak nyambung Pak Andi. Kalau enggak ini sebenarnya kan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu kan tadi sudah saya. Kalau masa yang sekarang masa akan datang tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris past present dan future. Nah. Future. Jadi mudhari ini untuk simple present tense dan future. Enggak, sebenarnya enggak terlalu aneh, enggak membantu. Nah, baik nih. Itu yang ujungnya enggak bersambung dengan sesuatu. Sekarang yang bersambung dengan sesuatu. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Sudah. Waktunya kan. Ya enggak apa-apa, nanti kita ulas lagi. Silakan, silakan. Ya kita baca surat Al-Asr. Ya, ini saya fotokopikan. Siap. Mau difotokopi di sini. Sini aja. Sini aja. Ada sini, Bro. Ada sini. Lagi-lagi. Lagi-lagi.